Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita insyaallah akan membahas amal-amal yang berat timbangannya. Yang namanya berat itu bertingkat-tingkat, Mas. Ada yang paling berat, ada yang sangat berat, ada yang berat saja. Maka yang berat itu banyak. Tapi yang paling berat ini ya hanya beberapa. Kita mulai dari yang paling berat dulu. Amal yang paling berat timbangannya. Apa itu yang pertama? Amal yang paling berat, yang super berat dan paling berat, tauhidullah jalla wa ala. Tauhid artinya mengesakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya ataupun asma dan sifatnya. Tauhid adalah amalan yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena dengan tauhid itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, tapi kalau tauhidnya sempurna, maka tauhid itu bisa menghancurkan dosa-dosa tersebut. Ini berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Yabna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu, yaitu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Lihat hadis ini, saudara-saudaraku sekalian. Orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah atau mentauhidkan Allah, walaupun dosanya seberat bumi, maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Akan dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat nanti di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka akan diperlihatkan kepada dia 99 catatan, Kullu sijillin maddal basar, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada si hamba ini, hai abdi, atunkiru hadha? Hai hambaku, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, la ya Rab, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, la ya Rab, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhrun, atau kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, la ya Rab, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin akan dilempar ke neraka. Maka Allah berfirman kepada si hamba ini, bala innalaka indana hasanah, ya, kamu memiliki sebuah kebaikan di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkanlah kartu, sebuah kartu yang tertulis padanya ucapan, asyhadu an la ilaha illallah. Maka si hamba ini berkata, ya Rab, ma hadhil bitaqah, apa hebatnya kartu kecil ini dibandingkan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang? Apa hebatnya kartu yang kecil ini? Allah berfirman, innaka la tudzlam, kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawalah timbangan, disimpan kartu itu dalam satu neraca, dan 99 itu disimpan dalam neraca yang lainnya. Apa yang terjadi? Fasaqulatil bitaqah, maka kartu itu menjadi berat. Watashatis sijillat, dan menjadi ringanlah 99 catatan itu. Masya Allah, sampean punya kartu apa di dunia? Kartu jaminan kesehatan, kartu kredit, kartu ATM. Kartu-kartu itu gak penting mas di akhirat. Yang penting di akhirat itu kartu la ilaha illallah. Kita wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah. Karena itu amalan yang paling berat, bahkan syarat masuk surga itu dia. Tidak mungkin orang yang wafat dalam keadaan syirik masuk surga, tidak mungkin. Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah juga berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk surga. Haram masuk surga. Orang-orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Bapak sekalian, maka dari itulah setiap kita wajib belajar tentang tauhid. Setiap kita wajib memperhatikan masalah tauhid. Sebab kalau kita tidak memperhatikan tauhid, ini bahaya untuk akhirat kita. Maka ya akhil Islam, kewajiban pertama atas setiap manusia yaitu untuk mempelajari la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan inilah agama seluruh nabi dan rasul. Allah berfirman, وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah Allah saja. Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa kata rasul? An i'budullah. Hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut itu. Siapa itu? Yaitu yang setiap yang menyeru kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ma'azani Allah wa iyyakum. Tauhid itu syarat masuk surga. Bahkan tauhid itu syarat kemenangan umat Islam. Umat Islam tidak pernah bisa diberikan oleh Allah kemenangan tanpa tauhid. Bila umat Islam berbuat syirik, selamanya Allah pasti hinakan umat Islam. Selamanya pasti Allah jadikan musuh-musuh Islam menguasai umat Islam kalau umat Islam masih berbuat syirik. Makanya Pak, amal yang paling berat ini apa? Apa Pak? Apa Pak? Tauhid itu Pak. Tauhid itu artinya mengesakan Allah dalam ibadah. Doa kita hanya kepada Allah, sembelihan kita untuk Allah. Loh, kalau nyembelih kerbau untuk Nyiroro Kidul, ini bukan tauhid, ini syirik Pak. Kalau ada orang yang mempersembahkan sesaji-sesaji untuk pantai selatan, syirik Pak. Itu bukan tauhid, itu bertentangan dengan dakwah para nabi dan rasul. Kalau ada orang ya yang masih apa itu Pak, punya keris-keris sakti yang dimandikan setiap malam Jumat Kliwon, ya syirik itu Pak, bukan tauhid. Nah itu yang harus kita fahami betul. Jangan sampai kita wafat di atas syirik. Na'udzubillah. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Sebab kalau kita wafat di atas syirik, selamanya kita tidak akan pernah masuk surga. Haram masuk surga. Ikhwatal Islam. Nah ini amal yang pertama. Amal yang paling berat. Amal yang paling berat apa? Tauhid. Yang kedua, amal yang paling berat. Apa itu amal yang paling berat? Yaitu akhlakul karimah. Al-akhlak. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu amal pun yang lebih berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Tuh lihat Pak. Coba yang tidur ulangi hadisnya. Siapa yang tidur? Tadi kamu baca doa tidur belum? Nah, udah bangun rupanya. Kalau doa bangun tidur apa Mas? Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata Rasulullah SAW apa? Hah? Tidak ada suatu amal pun yang lebih berat dari apa? Dari akhlak yang baik. Ternyata Rasulullah mengatakan amal yang paling berat dalam timbangan itu akhlak yang baik, Pak. Akhlak, akhlak itu sikap kita yang baik. Syekh Utsaimin mengatakan akhlak itu ada dua. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah gimana? Kita punya akhlak gak sama Allah? Akhlak kita kepada makhluk macam-macam. Akhlak kepada penguasa, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para umara, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada pasangan hidup, akhlak kepada anak, banyak. Itu akhlak. Akhlak kepada para nabi, ini akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, berarti sebetulnya kita bicara tentang semuanya. Ada orang, Pak, sama manusia akhlaknya bagus, Pak. Kalau ketemu senyum, sendalnya dirapi-rapiin, Masya Allah. Tapi sama Allah gak akhlak, gak punya akhlak sama Allah. Apa katanya? Allah punya anak. Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ. Mereka berkata, Allah mengambil anak. Allah berfirman, Subhanah, Maha Suci Allah. Akhlak kita kepada Allah itu yang paling besar, Pak. Menaati perintah Allah, akhlak. Menjauhi larangan-larangan Allah, akhlak kita kepada Allah. Nah, ini ada orang, Pak, disampaikan kepada dia kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, tak mau terima. Ini orang gak punya akhlak sama Allah. Ini orang sombong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sombong, ya. Jangan merasa kita hebat. Siapa kita? Kita itu makhluk yang lemah, yang butuh kepada karunia Allah, yang butuh kepada kasih sayang Allah, yang butuh kepada rezeki dan nikmat Allah. Maka berakhlaklah kepada Allah. Kalau Bapak, ada orang setiap hari ngasih duit sama Bapak, gimana, Pak? Kalau ada orang setiap hari ngasih duit sama Bapak 1 juta, sikap Bapak sama orang tuh gimana? Baik banget, kan? Bukan cuma baik, baik banget. Bahkan kalau ketemu bisa dicium tuh tangannya bolak-balik. Ya. Ini orang kok baik banget sih, ngasih setiap hari ke saya 1 juta, Masya Allah. Setiap gak ketemu sungkem, makasih ya, Pak, ya, Masya Allah. Itu baru 1 juta per hari, Pak. Sedangkan pemberian Allah tiap hari itu gak bisa dihitung dengan juta-juta. Setiap hari kita dikasih oksigen, setiap hari kita dikasih nikmat, bisa makan, bisa melihat, bisa bernafas, bisa bicara. Berapa nilai mata antum? Berapa nilai jantung antum? Kalau ada orang datang, saya mau beli jantung kamu, mau dikasih? Wah, enak saja. Itu Allah sudah, Masya Allah, pemberiannya luar biasa. Tapi kok kitanya gak punya akhlak sama Allah? Sama orang yang ngasih kita kebaikan, kita berakhlak mulia. Tapi kepada Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan, gak punya akhlak. Allah minta sedikit kita untuk menaatinya, untuk sujud 5 kali sehari, gak mau. Allah minta sedikit dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya, tidak mau. Allah minta supaya dia menahan sedikit dari apa? Makan dan minumnya di bulan Ramadan. Tak mau. Ini orang gak punya akhlak sama Allah. Gak punya akhlak. Makanya ini akhlak kita kepada Allah harus kita perbaiki, ya akhi. Di depan orang kita takut. Mau berbuat maksiat malu. Tapi ketika sendirian boro-boro takut. Cuek sama Allah. Dia kira Allah tidak melihat dia. Ini kurang berakhlak. Kurang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Akhlak kita kepada Rasul, bagaimana sikap akhlak kita kepada Rasul? Perhatikan. Kita punya Rasul. Rasulullah diutus oleh Allah untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk memperbaiki. Untuk apa lagi, Pak? Untuk menjelaskan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah agar Rasul menyeru manusia kepada ibadah kepada Allah. Dan Rasul sudah menjelaskan bagaimana tata cara ibadah. Kata Rasulullah, salat 5 waktu. Caranya dari takbiratul ihram sampai salam. Salat duhur berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Salat maghrib berapa? 3 rakaat. Nah, kalau ada orang bilang sedikit banget, saya mau tambah lah 8. Ini orang enggak punya akhlak sama Rasul. Sok tahu lo. Ya. Ada orang zikir subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir sekali. 100. Ada orang bilang dikit kali pula. Kan kita disuruh banyak zikir. Saya mau baca subhanallah 330 kali. Alhamdulillah 330 kali. Allahu akbar 330 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu la syai'in qadir 10 kali. 1000. 100 kecil. Saya 1000. Kita katakan ente enggak punya akhlak sama Rasul. Seakan-akan kamu itu lebih tahu dari Rasul. Rasul sudah menjelaskan seperti itu. Kenapa kamu kemudian menganggap itu sedikit? Ini banyakan saya. Bukan melihat banyaknya, tapi melihat bagaimana kita sebagai seorang pengikut Rasul untuk mengikuti jejak kakinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Mana akhlak kita kepada Rasul? Kita bawakan hadis. Ini hadisnya sahih. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa katanya? Tapi kata kiai enggak gitu kok. Duh. Emang lebih tinggi siapa, kiai kamu apa Rasul? Kamu enggak punya akhlak sama Rasul. Seakan-akan kiai kamu itu lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelihara akhlak kamu sama Rasul. Rasulullah lebih kita dahulukan daripada pendapat siapapun. Kiai ke, ajengan ke, ustad ke, ulama ke, siapapun. Makanya kata Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla rasul fal qawlu ma qalahur rasul wa fadribu qawlil ha'id. apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalian pegang itu sabda Rasul, itu akhlak. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita akhlak kepada siapa? Kepada Rasul, ya khotul Islam azamni Allah wa iyyakum. Baik Bapak sekalian, sampai mana tadi, Pak? Akhlak sama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berakhlak belum sama Rasul? Kalau kita lebih mendahulukan adat istiadat daripada syariat Rasul, berarti kita belum punya akhlak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kalau kita mengaku saya pengikut Rasul, yang namanya pengikut itu di belakang Pak, bukan di depan. Situ ngomong sama saya mau ikut ustaz, saya enggak tahu tempatnya. Ya udah, tapi di depan. Mau ngikut apa mau dahuluin sih? Ngikut tuh belakang. Saya ke kanan, kamu ikut saya ke kanan. Saya ke kiri, kamu ikut saya ke kiri. Situ pengikut Rasul kan? Oh iya, ya udah ikut Rasul. Rasulullah berkata A, A. Rasulullah berkata B, B. Rasulullah perintahkan, laksanakan. Rasulullah larang, jangan. Itu baru pengikut Rasul. Ini orang yang berakhlak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Mas, Mas, jangan bobo, kenapa Mas? Suara saya merdu ya Mas ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Akhlak kepada ulama pun juga punya akhlak. Gimana kita berakhlak kepada ulama? Kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis melalui tangan mereka, karena mereka yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis daripada kita. Tapi tentunya ulama yang seperti apa? Tentu ulama yang betul-betul kokoh keilmuannya, yang menapaki jejak kaki para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Sudahkah kita berbakti kepada mereka? Akhlak kita kepada tetangga, ini perkara penting. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangganya. Bahkan Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya merasa tidak aman dari apa? Dari kejahatannya, keburukannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuh lihat Pak, akhlak sama tetangga penting sekali. Akhlak kepada umara, pemimpin juga harus ada akhlak. Tapi tentunya menaati pemimpin harus mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Akhlak kepada istri. Bapak punya istri gak Pak? Pak jangan tidur Pak. Ya Allah. Tapi kalau ini udah sepuh gak apa-apalah. Kasihan. Kalau yang muda-muda tidur kebangetan. Ya. Kita lanjutkan Pak. Akhlak kita kepada istri penting. Jangan merasa suami itu punya power ngatur istri seenaknya. Gak boleh. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istri, dan aku yang terbaik untuk istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba akhlak ini kalau kita berbicara pada semuanya. Akhlak kepada sesama muslim penting, akhi. ketemu senyum. Ini senyumnya mahal banget, Pak. Kalau ketemu enggak senyum, salam aja enggak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Shadaqah. Tersenyum. Terkadang orang yang tidak tersenyum, diem, orang pun juga malas, Pak, ngelihat orang itu. Ini orang kok ketemu gak senyum, ke apa? Berjenggot lagi, cingkrang lagi. Jangan-jangan teroris ini. Lokal. Jangan begitu. Kita punya akhlak kepada sesama muslim. Orang yang susah, bantu. Kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalah wadh-dhu'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sama dengan orang yang selalu berpuasa dan salat. Tuh, Masya Allah. Ini yang diperhatiin cuma janda aja. Apalagi janda kembang. Perhatikan ya para janda yang lemah, yang susah, orang-orang yang lemah itu. Itu pahalanya besar sekali, Pak. Jangan dibiarkan mereka menjadi santapan-santapan misionaris. Banyak orang-orang Islam yang susah, yang miskin, karena umat Islam yang kayanya cuek, tidak mau peduli, tidak mau bantu. Akhirnya mereka menjadi garapan misionaris. Ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Akhlak, ini akhlak, Pak. Jadi ini amalan yang terberat yang keberapa? Amalan yang paling berat itu ternyata akhlak. Memang sih, Pak. Saya tidak merasa yang paling baik akhlak, sulit, sulit. Untuk seperti akhlak kita seperti Rasul, sulit. Jarang, kata para ulama, orang yang terkumpul padanya seluruh akhlak yang baik, jarang. Yang disebutkan dalam hadis, annasu ka'ibil mi'ah. Manusia itu bagaikan 100 unta. Maksudnya apa? Dari 100 unta yang betul-betul sempurna, paling 1, 2. Orang yang betul-betul akhlaknya bagus, terkumpul padanya seluruh akhlak yang baik, jarang. Banyaknya terkadang ada orang yang bagus dalam satu akhlak, kurang dalam akhlak lain. Ya. Tapi walaupun bagaimana, kita berpikir bagaimana caranya memperbaiki akhlak kita. Caranya bagaimana dong memperbaiki akhlak kita? Caranya yang pertama, Pak, wajib kita mengkaji Al-Quran dan hadis, melihat akhlak Rasul. Gimana sih akhlak Rasulullah kepada Allah, kepada para ulama, kepada para umara, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga? Rasulullah sudah menjelaskan itu semua. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, Pak, yang menjadi parameter kita syariat. Yang menjadi parameter kita apa? Syariat. Maka kita harus pelajari akhlak dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata menurut adat itu baik, tapi menurut syariat tidak baik, mana yang kita dahulukan, Pak? Syariat apa adat? Syariat. Terkadang kalau kita lagi ngobrol sama akhwat, kita tunduk mata. Apa kata akhwatnya? Kok kamu ngobrol gitu sih? Lihat saya napa? Nunduk itu kan gak enak. Lihat saya. Waduh. Melihat mbak gimana? Cantik begitu. Terfitnah lah hati saya. Orang-orang gak paham. Yang awam-awam itu kan, kalau kita ngobrol, ya dia perempuan, kan Allah menyuruh untuk menundukkan apa? Pandangan. Tapi bagi masyarakat dianggap, kamu gimana sih kalau ngobrol tuh liatin tuh orangnya. Ya, tapi kan perintah Allah untuk menundukkan pandangan, gimana coba? Di masyarakat kita terkadang, Pak, kalau lebaran itu salam-salaman, perempuan, laki-laki, salam-salaman, sama istri paman, cium tangan, bahkan terkadang cipika-cipiki. Enggak sesuai syariat. Walaupun menurut adat istiadat itu baik, tapi parameter kita apa? Syariat, jangan adat. Walaupun baik menurut adat, tapi itu buruk menurut syariat, tidak boleh. Tidak boleh kita taati. Tidak boleh. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyam. Jadi ini yang pertama. Bagaimana supaya berakhlak yang baik? Kita pelajari syariat. Bagaimana akhlak Rasul salawatullahi alaihi wasalam. Yang kedua, agar akhlak kita menjadi baik, ya akhwal Islam, sering kita muhasabah, introspeksi diri. Jangan merasa diri kita akhlaknya sudah baik. Tidak. Justru kita harus dengar apa nasihat orang, apa kata orang terhadap diri kita. Gunakan musuh kita untuk mencari kelemahan diri kita. Sebab yang namanya musuh selalu mencari kekurangan. Nah, ketika ada orang yang tidak suka kepada kita, kemudian dia melihat kesalahan kita, itu gunakan untuk introspeksi diri. Gunakan untuk muhasabah. Oh, ternyata kekurangan saya ada di sini. Saya berusaha untuk perbaiki diri. Tanpa seperti itu, ya akhwal Islam, sulit kita untuk memperbaiki diri, ya. Karena yang namanya manusia itu tempat kesalahan. Tak ada gading yang tertak. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti apa? Punya kesalahan, punya kekurangan, pasti. Namun tentunya kita berusaha terus memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita. Tidak salah kalau kita berkata kepada teman kita, saudaraku, selama kamu berteman dengan saya, ada enggak sesuatu ya dari akhlak saya yang tidak baik? Tolong ingatkan saya. Jangan marah ketika diingatkan kesalahan kita. Jangan marah ketika kita diingatkan kekurangan kita. Justru ketika kita diingatkan, kita harus berterima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih, akhi. Anda sudah mengingatkan saya dan menyelamatkan saya dari api neraka. Masya Allah. Orang seperti inilah orang tawadhu, Pak. Ya, Imam Adz-Dzahabi ketika membawakan perkataan Ibrahim bin Adham. Tahu enggak Ibrahim bin Adham? Ya. Itu yang hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Kata ya Ibrahim bin Adham itu, ma'arafallah man ahabba syuhra. Belum mengenal Allah orang yang mencintai ketenaran. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Alamatul mukhlis. Orang yang ikhlas, yang terkadang jatuh kepada cinta kepada ketenaran. Annahu idza iba ala fi'li, yaitu apabila dia diingatkan kesalahan dia, diingatkan kekurangan dia. Bangun kan? Udah bangun? Apabila diingatkan kesalahan dia, apa? Lam yuharrid walam yusir. Walam yusir. Hatinya tidak panas dan tidak ngeyel. Masya Allah. Kata Imam Adz-Dzahabi, tanda orang ikhlas itu apa? Apabila diingatkan kesalahannya, apa? Dia tidak, hatinya tidak merasa panas loh, Pak. Dan dia pun tidak ngeyel. Bal yakul, justru dia berkata, rahimallahu mro'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Masya Allah. Kalau kita diingatkan lalu kita berkata, syukron, terima kasih, Anda orang tawadu. Tapi kalau kita diingatkan, kita malah, wah, kamu siapa? Anak baru kemarin sore saja. Masya Allah, ini orang sombong, Pak. Orang sombong seperti itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhlak. Jadi ini amal yang paling berat dalam timbangan. Yang kedua apa? Apa Pak? Akhlak. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita membahas amalan yang berat di dalam timbangan. Amalan yang berat dalam timbangan. Apa itu Pak? Zikir. Zikir itu amalan yang berat dalam timbangan. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Pak. Hadis nomor terakhir. Yang punya Sahih Bukhari bisa dirujuk itu hadis nomor terakhir. Imam Bukhari membawakan hadis kalimatan khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Masya Allah. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Masya Allah. Dua kalimat. Apa dua kalimat itu? Hah? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Berapa detik kita ucapkan itu? Hah? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, 2 detik. Tapi berat di timbangan, Pak. 2 detik. Allah tidak minta kita 2 jam. Allah hanya minta 2 detik. Allahu Akbar. Tapi itu sudah berat di timbangan. Masya Allah. Dalam riwayat Nasa'i dan Abu Daud serta Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Berat dalam timbangan. Sebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ahabbul kalami ilallah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Terus Allahu Akbar. Ucapan-ucapan lisan, Pak. Ringan, Pak. Ringan. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa ya. Zikir itu Masya Allah. Saya yakin, Pak. Amalan yang paling ringan itu zikir. Ringan banget kok. Cuma mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ringan bagi orang yang Allah berikan keringanan. Tapi berat bagi orang yang tidak terbiasa. Bapak, ada hal-hal yang menyebabkan kita berat berzikir, Pak. Ya. Ada hal-hal yang menyebabkan kita berat berzikir. Apa itu? yaitu yang pertama, terbiasa mengucapkan kata-kata maksiat, ghibah, dusta, menuduh orang. Orang yang biasa ghibah, zikir berat. Orang yang biasa dusta, zikir bagi dia berat. Iya, betul. Yang kedua, terbiasa mengucapkan ucapan yang tak bermanfaat. Ketika orang lebih senang bercanda untuk berzikir berat. Ketika orang lebih senang nyanyi, bahkan sebagian ulama mengatakan nyanyi itu membitun nifak, bisa menumbuhkan apa? Kemunafikan. Zikir bagi dia berat. Makanya Allah mengatakan wa syu'ara'u yattabi'umul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh ghawun. Ghawun itu apa? Orang-orang yang tersesat jalan. Makanya orang-orang yang lebih suka nyanyi, berat buat dia zikir. Iya, ketika bapak bawa mobil macet, zikir enggak tuh? Kata dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata secara mauquf ya, berkat dari perkataan Ibnu Mas'ud, idza raqiba ar-rajul, apabila seseorang mengendarai kendaraannya, fa inna syaitan yaqulu lahu, setan akan berkata kepada dia, tagonna, ayo nyanyi, suruh nyanyi, supaya apa? Supaya kita tidak berzikir. Betul pak. Orang yang sudah hatinya asyik dengan zikir, dia tidak akan asyik dengan dia tidak akan asyik dengan nyanyian. Dan orang yang sudah asyik dengan nyanyian tidak akan asyik dengan zikir. Sahih. Bagi dia lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mengucapkan subhanallah, alas nyanyi, bokeh, rock and roll apa ya. Di mobilnya kaset CD-CD nyanyian semua pak, ada dangdut, ada rock ya. Gak betah dengar Quran. Bahkan terkadang ada orang kalau dengar Quran bilang apa, kecilin, kecilin, kecilin. Tapi kalau dengar dangdutan, gedein. La ilaha illallah. Kenapa? Karena hatinya sudah terbiasa dengan selain zikir. Tapi kalau hatinya terbiasa dengan zikir, hatinya terbiasa dengan baca Quran, maka ketika ia berzikir, masya Allah, maka hati seperti ini, kata Sahal bin Abdillah At-Tasturi, bagaikan ikan yang apabila lepas dari air, gak tenang dia. Ketika dia berzikir, baru tenang hatinya. Masya Allah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka banyak zikir, pak. Karena zikir itu manfaatnya banyak sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim al-Syekh, dan dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, menyebutkan lebih dari 50 faidah dari zikir, pak. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wa ya Rasulullah, syariat Islam sudah sangat banyak. Famurni bi amrin atashabbadzu bih. Tolong perintahkan kepada saya satu perintah saja yang bisa saya pegang, ya Rasulullah. Karena syariat Islam ini banyak banget, aku gak hafal. Coba siapa di antara antum yang hafal syariat Islam semuanya? Hah? Ada yang hafal? Saya gak hafal, pak. Itu Sahih Bukhari dari awal sampai akhir syariat Islam semua tuh, pak. Belum lagi Sunan Abu Daud, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, itu isinya syariat Islam semuanya. Banyak syariat Islam. Makanya orang ini mengeluh ke Rasulullah, Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Tolong dong perintah saya, satu perintah saja yang bisa saya pegang, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasa lah lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menyuruh yang ini? Karena orang yang terbiasa lisannya berzikir, hatinya terjaga dari syaitan. Ketika hatinya terjaga dari syaitan, dia akan bening. Maka mudah bagi dia menjalankan syariat Allah. Mudah bagi dia untuk menghafal syariat Allah. Biiznillah. Tapi kalau lisannya tidak biasa berzikir, pikirannya terbiasa memikirkan yang lain. Lisannya terbiasa bernyanyi atau yang lain. Sehingga apa? Untuk menjalankan syariat Allah berat. Berat. Subhanallah. Makanya mas, ikhwatal Islam, biasakan lisan kita apa? Berzikir. Makanya orang yang berzikir, yang biasa berzikir itu marah. Kalau marah, yang keluar zikir apa? Allah ya dik. Oh. Ketika marah begitu, Pak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Ya. Ketika kepleset, bismillah. Wah, ini terbiasa zikir ini. Ya. Ketika main badminton, la ilaha illallah. Wah, terbiasa zikir ini orang, Pak. Ya. Sehingga yang dia ucapkan selalu zikir. Makanya akal Islam biasakan. Zikir itu menghias lisan-lisan kita. Kalau zikir sudah terbiasa menghias lisan kita, Allahu Akbar sudah. Hidup itu terasa indah sekali, Pak. Tidak ada yang lebih indah dari berzikir rasanya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini amalan yang berat. Berat di timbangan, tapi ringan di lisan. Dicintai oleh Allah yang Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Amalan apa lagi yang berat? Ikhwatul Islam, sebetulnya amalan berat itu banyak ya. Rukun Islam semua berat tuh amalan tuh, Pak. Salat, puasa, zakat. Bahkan salat lima waktu itu termasuk amal yang paling berat. Ya. Di mata Allah Subhanahu wa taala salat lima waktu itu berat dan sangat berat sekali. Bayangkan akal Islam azani Allah, sampai-sampai para ulama berselisih pendapat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, kafir apa enggak tuh? Imam Ahmad mengatakan kafir, murtad dari agama Islam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan belum. Kalau dia tinggalkan karena sebatas malas saja, dia belum kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Imam yang tiga berbeda pendapat. Hukuman buat orang yang meninggalkan sholat karena malas apa? Imam Syafi'i mengatakan bunuh. Dimintai taubatnya dulu. Kalau enggak mau taubat, bunuh, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan kata saya loh, Pak. Jadi Bapak jangan bilang saya galak ya, Pak. Ya. Imam Syafi'i yang ngomong begitu. Kenapa? Karena ini amalan yang amat berat di mata Allah. Semua syariat Islam Allah syariatkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Kecuali sholat, tanpa perantara antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Langsung Allah panggil Rasulullah ke langit ketujuh sana. Bertemu dengan siapa? Allah. Untuk disyariatkan sholat lima waktu. Itu menunjukkan, Pak, kedudukan sholat berat sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lecehkan ya sholat, ya akhul Islam. Jangan malas-malasan sholat. Bahkan Allah mensifati orang munafik itu, Allah mengatakan apa? Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu apa? Menipu Allah, dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu pun riya, ingin dilihat manusia. Dan mereka jarang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat orang munafik, Pak. Mau sholat malas. Kata Rasulullah apa? Asqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya. Mas. Ya. Sholat yang paling berat buat orang munafik, sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah mengatakan sholat yang paling berat, berarti semua sholat berat buat orang munafik. Tapi yang paling berat apa? Sholat isya sama sholat subuh. Kalaulah mereka, kata Rasulullah, lau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi dua salat ini walaupun harus merangkak. Masya Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan di zaman Rasulullah tidak ada yang absen dari sholat berjamaah kecuali orang yang munafik, yang jelas kemunafikannya. Tuh, sampai-sampai yang gak ikut sholat berjamaah saja di zaman Rasul itu dituduh apa? Munafik. Di zaman sekarang banyak banget yang gak ikut sholat jamaah. Kalau naik ke gunung berapi kuat, Pak. Jogging 10 kilo kuat, Pak. Pergi ke masjid 200 meter gak kuat. Memang perjalanan ke masjid itu perjalanan iman. Membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azanillahu alaikum. Salat 5 waktu. As-shalah, as-shalah, kata Rasulullah. Jaga salat kalian itu. Ikhwatul Islam azanillahu iyyakum. Demikian pula puasa Ramadan. Itu amalan berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar di timbangan ya akhal Islam azan ya Allah ya. Demikian pula haji ke Baitullah. Amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam. Nah inilah ya akhi amalan-amalan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kita sudah mengamalkan amalan yang berat dan yang paling berat, hindari pembatalnya. Hindari apa? Pembatalnya atau hal-hal yang menguranginya. Capek Bapak sholat, ternyata Bapak melakukan pembatalnya. Diterima? Tidak. Nah sekarang saya ingin membahas pembatalnya, Pak. Setelah kita bahas tadi amalan yang sangat berat, paling berat, jangan tidur, Pak. Paling berat, berat dan banyak sekali. Mas, jangan tidur, Mas. Bangun. Nah, baca apa tadi sebelum tidur? Bismika. Ikhwata Islam wa azani Allah wa iyakum. Pembatal pertama apa? Syirik. Baik syirik besar maupun syirik. Apalagi syirik besar. Kalau syirik besar, batal seluruh amalmu. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalan kamu. Batal, percuma. Percuma. Syirik kecil, riya, membatalkan. Bapak sholat, Mau dibagusin sholatnya, Pak. Suaranya diindah-indahin, Pak. Supaya apa? Supaya dipuji orang. Ngeri, Pak. Seperti ini bisa membatalkan amal kita, ya akhwat Islam, azan ya Allah. Jangan sampai capek-capek kita beramal, ternyata kita melakukan pembatal amal. Apalagi ujub. Kata Syekh Utsaimin, al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Antum salat tahajud rajin, masya Allah. Pas ngelihat temennya yang enggak tahajud, antum langsung bilang, saya lebih baik dari dia. Saya udah tahajud, dia enggak tahajud. Kata Ibnu Qayyim, Allah batalkan amalan. Allah tidak terima tahajudnya. Percuma amal kalau hanya sebatas menimbulkan ujub. Percuma. Di zaman sekarang ini banyak, Pak, orang yang terkena penyakit riya, sum'ah, sama ujub. Lagi sholat tahajud, selfie atau bikin status sedang tahajud. Ini masya Allah, riak banget. Sedang ngaji, statusnya sedang baca Quran. Sedang duduk di majlis taklim, semua dilaporin di Facebook. Apa enggak cukup Allah sebagai saksi buat dia, sehingga dia membutuhkan saksi-saksi dari manusia? Enggak butuh kita itu. Enggak kok Ustaz, niat saya baik kok Ustaz, supaya mereka mau mencontoh perbuatan saya. Masya Allah, zen. Tapi masalahnya, yakin antum ikhlas terus? Yakin tidak terkena ujub? Rasul saja enggak yakin, masa antum yakin sih? Jangan kita merasa pede, percaya diri, saya insya Allah enggak bakalan riya Ustaz. Oh masya Allah, jangan akhi. Setan tuh pintar sekali menggoda manusia. Maka dari itulah ya akhi, sembunyikan amal. Enggak usah lapor-lapor ke orang, enggak usah. Di zaman salafus saleh terdahulu, mereka orang yang paling pandai menyembunyikan amal. Disembunyikan amal, enggak ada yang tahu. Sufyan bin Sa'id bin Masruk Ats-Tsauri, seorang ulama hadis yang digelari oleh para ulama hadis Amirul Mukminina fil Hadis. Beliau kalau salat tahajud mendekati subuh, beliau pura-pura gini. Supaya dikira tetangganya kalau dia baru bangun, Pak. Masya Allah. Dia sembunyikan amalnya. Sementara kita enggak tahajudnya cuma kencing doang, cerita-cerita. Oh tadi malam saya bangun loh. Padahal cuma kencing, bukan mau tahajud. Supaya dikira dia tahajud. La ilaha illallah. Iya. Imam Adz-Dzahabi membawakan sebuah kisah. Di zaman Muhammad bin Al-Munkadir, kata Imam Adz-Dzahabi, Muhammad bin Al-Munkadir pernah cerita bahwa kota Madinah pernah terkena paceklik, Pak. Sudah lama enggak hujan. Penduduk kota Madinah sudah berkali-kali salat istisqa, Pak. Enggak hujan-hujan. Enggak hujan. Akhirnya suatu malam, kata Muhammad bin Al-Munkadir, aku duduk di sebuah tiang dari Masjid Nabawi. Masuklah seorang laki-laki, terlihat pakaiannya sangat sederhana sekali. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, penduduk kota Madinah sudah berkali-kali datang dan sholat istisqa minta hujan, ternyata engkau belum kabulkan. Ya Allah, malam ini aku akan terus berdoa kepada engkau sampai engkau turunkan air hujan. Berdoa, berdoa, berdoa. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, Bapak, tiba-tiba terdengar halilintar. Hujan deras. Muhammad bin Al-Munkadir kagum, siapa ini orang? Orang-orang sudah sholat istisqo enggak dikabul-kabulin. Ini orang cuma satu orang saja berdoa. Masya Allah. Kemudian keesokan harinya setelah sholat subuh, Muhammad bin Amrul Qadir ngikutin orang itu. Kemana? Oh, udah ketahuan rumahnya di sini. Esok malamnya setelah sholat isya, Muhammad bin Amrul Qadir kembali duduk di salah satu tiang. Datang orang itu. Kata Muhammad bin Amrul Qadir, lalu orang itu berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengabulkan doaku. Maka malam ini sebagai rasa syukurku kepadamu, aku akan sholat terus tahajud semalam suntuk. Terus sholat sampai subuh. Kemudian Muhammad bin Amrul Qadir setelah sholat subuh, zikir sampai matahari tinggi, setelah sholat syuruk, pergilah ia ke rumah orang tersebut. Diketuk pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Ah, Muhammad bin Al-Munkadir, masya Allah, ini tamu agung sekali. Karena Muhammad bin Al-Munkadir terkenal sekali, ulama. Silakan duduk. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, ternyata dia tukang sepatu. Lalu dia berkata, ala asna'u laka hidaan. Hai Muhammad, mau enggak saya mau bikinkan sepatu buat kamu? Bagus insya Allah, kalau kamu mau. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, hai fulan, saya datang ke sini itu cuma mau memastikan aja. Kemarin kamu yang berdoa kepada Allah sampai diturunkan hujan, masya Allah. Apa kata orang ini? Faghadibar rajul, maka orang itu marah. Lalu dia berteriak dan berkata, malaka walah, ada apa kamu, urusan kamu nanya seperti itu? Kata Muhammad bin Amrul Qadir, aku ketakutan, aku pun pulang. Kemudian setelah sholat isya, aku duduk kembali. Tapi kok gak kelihatan nih orang, gak datang. Tunggu sampai subuh gak datang-datang. Sholat subuh juga gak ada. Kemana nih orang? Setelah selesai sholat subuh, kemudian setelah sholat syuruk, pergilah ia ke rumah orang tersebut. Muhammad bin Al-Munkadir berpikir mungkin dia sakit kali. Sampai ke rumahnya, kuncinya, pintunya gak terkunci. Diketok-ketok gak ada orang. Dibuka, kosong melompong. Loh. Akhirnya pemilik kontrakan berkata, hey Muhammad, kemarin kamu ngomong apa sama dia? Kenapa memang? Semenjak kamu keluar, dia pergi entah kemana. Masya Allah. Saking gak mau diketahui, Pak. Kalau kita kan malah lapor-lapor ke orang. Itulah akhlak salafus saleh, Pak. Sembunyikan amal supaya kita selamat dari riya. Sembunyikan amal, enggak perlu kita lapor-lapor ke orang, jangan. Maka ini ya akhi azan ya Allah wa ya. Apalagi yang bisa membuat amal kita berkurang? Di antaranya, Pak, menzolimi orang. Menzolimi orang itu bisa mengurangi amal. Antum gibah. Orang yang antum gibah itu sama saja antum transfer amal ke dia. Orang yang pernah mukul, yang pernah mengambil harta seseorang. Disebutkan dalam hadis yang sahih dan Muslim. Kata Rasulullah SAW apa? Atadruna manil muflis? Taukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, orang yang habis dan ludes hartanya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi orang yang bangkrut pada hari kiamat siapa? Orang yang datang membawa salat, membawa pahala salat, pahala zakat, puasa, haji. Wa ya'ti waqad syatama hadza. Tapi ia pernah mencaci maki orang. Pernah menyakiti hati orang. Pernah menempeleng orang. pernah menggibah orang, pernah mengucurkan darah orang, maka ia bayar dengan amalan-amalannya. Habis amalnya buat bayar, masih banyak yang dizolimi. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Maka dosa-dosa orang yang dizolimi itu ditanggungkan kepadanya. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ngeri Pak ya. Kalau ada pejabat korupsi itu, itu duit rakyat dimakan, zolim benar itu. Iya. Makanya kalau antum digibah orang tuh harusnya jangan balas gibah, Mas. Kalau kita digibah orang, bilang alhamdulillah. Dia udah transfer pahala sama saya. Saya dapat pahala gratisan. Alhamdulillah. Sebutkan dalam sebuah kisah Al-Hasan Al-Basri, "Pak, jangan bobo, Pak. Pak, jangan tidur. Enggak enak tidur di sini, Pak. Enaknya tidur di rumah, Pak, di atas kasur." Masya Allah. Mimpinya indah, Pak. Ikhwata Islam. Sampai mana tadi? Al-Hasan Al-Basri pernah dilaporkan kepada beliau ada orang yang menggibahnya. Maka beliau mengambil dua keranjang kurma hilang. Sampaikan ke orang yang menggibah dan bilang terima kasih. Jadi kalau antum digibah orang, beli sesuatu, kasih hadiah. Makasih ya. Alhamdulillah. Kamu sudah berikan pahalamu sama saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ghibah jangan panas, Pak. Enggak usah panas. Justru yang kasihan tuh dia. Di hari kiamat kita dapat pahala dia. Enak kan? Masya Allah. Makanya ya, kita kalau nama kita dibully di media sosial gitu kan. Kan di zaman sekarang kan zaman bully-bulian, Pak. Ada ustadz dibully, ini dibully, dihabisin. Ya, termasuk saya juga dibully gitu kan. Saya sih ketawa-ketawa aja, senyum-senyum. Saya dibully gak masalah, cuman yang ngebully kasihan nanti di hari kiamat. Saya dapat pahala dia, banyak. Ya, ikhwatal Islam, azan ya Allah wa ya. Itu kan kezoliman, Pak. Merusak kehormatan saudara sesama muslim itu berat dosanya, lebih berat dari riba. Kata Rasulullah, satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Kata Rasulullah apa? Wa inna arba riba, riba yang paling riba, istitalatur rajul ala irdi akhih. Seseorang merusak kehormatan saudaranya dengan tanpa hak. Dengan tanpa apa? Hak. Kalau kita dirusak nama kita dengan sengaja, dengan tanpa hak, kita tidak salah. Tapi kemudian mereka sengaja ingin menghancurkan diri kita, merusak nama kita, kita sih gak masalah. Karena kita mah gak butuh nama yang tenar di depan manusia. Yang penting nama saya dikenal sama Allah Rabbul Izzati wal Mal, ya, wassamawat. Ikhwata Islam, azani Allah wa ya. Makanya Bapak ikhwata Islam, hati-hati menzolimi orang itu. Karena menzolimi orang itu sama saja sudah menghadiahkan pahala kita kepada siapa? Kepada orang yang kita zolimi. Berat, bahaya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ada lagi Pak yang bisa melantarkan pahala kita, Pak. Ada satu perkara yang bisa meluluh lantarkan pahala kita. Itu hadis yang diterima Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa pahala amsal jibal Tuhamah. Dia membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Besar pahalanya, Pak. Apa yang terjadi? Ketika dia telah datang, Allah hancur leburkan pahalanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dia? Masya Allah, merugi sekali. Maka Rasulullah SAW, dia orang ya'khuduna minal lail, qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambilnya. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka suatu kaum yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Jadi kalau depan orang kelihatan alim, Pak, tapi ketika sendirian orang paling bejat manusia. Tidak ada takut, tidak ada rasa takut kepada Allah. Takutnya cuma kepada manusia. Kepada Allah dia tidak takut. Tapi tolong ya Pak, bedakan dengan orang yang sekali-kali jatuh kepada perbuatan maksiat sendiri-sendiri karena terbawa oleh hawa nafsu dan syahwat. Kemudian dia taubat. Itu tidak masuk dalam hadis tersebut. Yang dimaksud dengan hadis tersebut, orang yang takutnya cuma manusia saja, sama Allah dia enggak takut. Sehingga setiap kali dia sendirian selalu melanggar ya keharaman Allah. Karena memang asalnya dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Takutnya kepada siapa? Manusia. Nah, yang seperti ini yang Allah batalkan amalan dia. Luluh lantak amalan dia, Pak. Mengerikan itu, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan, Pak. Kalau masalah amal ya sedikit tapi bisa diamalin lebih baik daripada banyak-banyak enggak diamalin. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah akhlak yang baik. Semoga kita diberikan kekuatan untuk lisan kita basah dengan zikir kepada Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjaga sholat kita, puasa kita. Demikian pula amalan-amalan kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup Pak ya, sampai di sini saja. Jazakumullah khairan pada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Barangkali istirahat dulu Ustadz 5 menit, kita sambil menunggu pertanyaan melalui tertulis. Baik, jamaah yang kami hormati, Bapak serta Ibu yang kami muliakan, kita bacakan pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami atau pasangan yang sudah rajin sholat, sudah mengaji, tapi apa? Susah sekali meninggalkan nyanyian. Menasihati suami yang susah ngaji. Sudah rajin mengaji. Sudah rajin mengaji. Tapi meninggalkan nyanyiannya susah. Tapi susah meninggalkan nyanyian. Bagaimana Ustaz solusinya? Iya. Ini pertanyaan ibu-ibu yang curhat suaminya suka nyanyi tapi rajin ngaji. Bu, memang untuk berubah itu tidak mungkin secepat kali kilat. Meninggalkan sebuah kebiasaan yang mendarah daging itu berat. Kalau dia sudah rajin ngaji, alhamdulillah, setidaknya dia punya modal. Kalau orang sudah rajin ngaji, rajin hadir ke masjid untuk duduk di majlis ta'lim, selalu menjaga sholat, modal untuk kekuatan meninggalkan hal-hal yang tidak disyariatkan. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada orang yang sholat tahajud, fa'idha asbaha saroqa, di pagi harinya mencuri. Lihat, malamnya tahajud, paginya nyolong. Gimana itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tamsatamna'uhu salatuhu. kelak sholatnya akan mencegah dia. Kalau memang dia betul-betul menjaga sholatnya, tumakninahnya, rukunnya, syaratnya, insya Allah sholat itu akan memberikan kekuatan di hatinya untuk meninggalkan mencurinya. Tuh lihat, hadis ini dihasankan Syekh Al-Albani, diriwayatkan Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Berarti kalau suami ibu sudah ngaji, sudah sholat, wah ini masya Allah, ibu bergembira insya Allah, jangan khawatir. Ini dia sudah punya modal yang bisa menguatkan hatinya meninggalkan halal itu semua insya Allah. Cuma butuh kesabaran, Bu. Jangan tergesa-gesa. Kesalahan seorang akhwat yang udah lama ngaji, terkadang apa, Pak? Terkadang dia ingin suaminya berubah kayak megaloman. Iya. Berubah, langsung jadi berubah. Gak mungkin. Iya. Salah. Bahkan terkadang seorang istri minta suaminya lebih. Saya pernah, Pak, ngisi kajian di daerah Taman Mini Istana. Habis kajian ada ibu-ibu nanya, "Ustaz, boleh gak saya minta cerai sama suami saya?" "Bu, boleh saya tanya, apa alasannya? Kenapa ibu mau minta cerai sama suami?" "Suami saya gak pernah sholat tahajud." Masya Allah. Mau minta cerai hanya karena gak pernah sholat tahajud. La hawla wa la quwata illa billah. Saya bilang, "Bu, ibu ini gulu. Terlalu berlebihan ibu ini. Sholat tahajud kan gak wajib, Bu. Sholat lima waktu gak? Rajin. Ke masjid gak? Rajin. Ngasih nafkah? Ngasih. Hanya karena gak sholat tahajud ibu meminta cerai, ibu yang bisa-bisa lebih buruk dari dia. Karena ibu sudah minta cerai tanpa alasan syar'i." Kata Rasulullah, wanita mana saja yang minta cerai tanpa alasan syar'i, haram mencium bau surga. Nah, yang bertanya tadi, jangan sampai ini menjadi alasan setan untuk menggoda kalian. Kalau memang suami masih nyanyi, kasih dia nasihat yang baik yang tidak menyakiti hatinya. Bilang ke dia, "Mas, masya Allah, suara kamu kok indah banget sih, Mas. Seneng saya dengarnya, Mas. Gimana kalau suara itu buat baca Quran? Wah, lebih indah lagi, Mas. Enak kan dengarnya, Pak? Ini nasihatnya sambil marah-marah. Kamu gimana sih udah ngaji, masih nyanyi. Percuma tuh ngaji." Walah. Akhirnya suaminya bilang, "Ya kalau percuma ya udahlah, kalian aja gak ngaji." Akhirnya malah membantu setan untuk menyesatkan manusia. Salah. Sabar. Ya. Gunakan cara yang lebih ahsan. Cara yang lebih bagus. Apalagi itu suami kamu. Jangan sampai hanya karena gara-gara nyanyi kemudian kamu jadi kufur sama suami. Jangan balas maksiat suami dengan maksiat kamu kepada suami. Salah. Iya. Nyanyian memang akhi tidak dianjurkan dalam Islam. Imam Syafi'i mengatakan nyanyian selama kosong dari maksiat dan penyimpangan mubah saja. Tapi syaratnya tidak boleh jadikan kebiasaan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "La an yumla abatnu ahadikum qayhan wa sadidan." Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Berat. Iya. Daripada nyanyi enggak ada manfaatnya, enggak ada pahala, mending baca Quran kan? Nah, cuma ibu, coba ibu berpikir bagaimana ibu menasihati suami dengan cara yang ahsan, yang baik begitu. Dan ibu jangan mengharapkan suami langsung berubah sekaligus, enggak mungkin. sedikit-dikitlah manusia itu pasti ada fase-fasenya, Pak. Insyaallah. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika hati kita mau beramal tapi namun takut riya atau takut dipuji? Sebaiknya bagaimana? Ketika hati kita mau beramal tapi takut riya. Kalau amal ini amal yang terlihat oleh manusia, maka amal seperti ini harus tetap kita lakukan seperti sholat lima waktu. Dan kita tidak bisa sembunyikan misalnya. Maka ini justru harus kita lawan, berjihad melawan hawa nafsu. Tapi kalau amal itu bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Seperti sholat sunnah. Sholat sunnah kan bagusnya di mana? Di rumah. Sedekah, sedekah yang paling bagus yang rahasia. Kata Rasulullah, sedekatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Masya Allah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Usahakan, sembunyikan amalan kita. Kalau amal itu bisa kita tunda, tundalah dulu sampai betul-betul lurus hati kita. Ketika kita mau beramal kok takut riya, entah dulu. Jangan sampai kita meninggalkan amal gara-gara takut riya. Sebab kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang meninggalkan amal karena takut riya, sebetulnya dia jatuh kepada riya. Antum misalnya, selalu di saf pertama. Lalu setan bisik, nanti kalau kamu di saf pertama terus orang bilang kamu hebat. Akhirnya apa? Duh, takut teriak, udahlah saya di saf kedua aja. Kenapa? Supaya disangka orang kamu ikhlas. Lu kan jatuh ke ria-ria juga, cuma warnanya lain. Hati-hati, setan pinter. Kita selamat dari satu warna ria, tapi kita jatuh kepada warna yang lain. Ini yang kita khawatirkan, akhul Islam, azani Allah. Maka kita harus lebih cerdas dari setan. Ya. Kita harus cari cara bagaimana kita selamat dari ria, semua dari bentuk-bentuk dan warna-warninya. Dengan cara apa? Mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bismillah. Iya. Nah, ini memang yang namanya setan itu selalu menggoda manusia, Pak. Dalam setiap amal pasti itu, Pak. Mau menuntut ilmu digoda supaya enggak menuntut ilmu. Tapi kalau menuntut ilmu juga setan datang dari arah yang lain. Kamu Masya Allah udah nuntut ilmu. Kamu udah hafal arba'in loh. Kamu sudah hafal juz amma. Kamu sudah, kamu tuh sudah banyak, mantap kamu itu. Kamu tuh dibandingkan si fulan, baikan kamu. Mulai ujub datang. Supaya apa? Setan ingin supaya amalnya batal. Habis. Kan pinter setan tuh, Pak. Makanya disitulah kita penting untuk introspeksi diri lagi. Muraqabah, periksa jiwa kita. Jangan sampai kita itu masuk di dalam langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis. Jangan sampai. Baca kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Masya Allah itu bagus sekali, Bu, Pak. Talbis Iblis terhadap para penuntut ilmu, talbis kepada para ulama, talbis kepada ahli ibadah, talbis kepada orang yang sedang semangat memperjuangkan Islam. Setan tuh datang masing-masing, datangnya tuh ke yang di situ dia seneng gitu loh. Antum lagi seneng nih nuntut ilmu, setan mencari celah. Ya. Mau menuntut ilmu, setan datang juga. Nah itulah. Maka dari itu kita harus mempelajari langkah-langkah setan supaya kita betul-betul selamat dari syaitan. Allah. Ustaz, ada pertanyaan dari Ahmad. Bagaimana cara bertaubat yang terbaik untuk menghapus dosa ghibah? Apakah ada kafaratnya? Apa-apa? Bagaimana cara terbaik bertobat dari ghibah, dosa ghibah? Kalau kita sudah menggibah orang, sebagian ulama memberikan perincian. Kalau ghibah kita sampai kepada orang yang kita ghibah, wajib minta maaf. Kalau ghibah kita sampai kepada orang yang kita ghibah, wajib minta maaf. Tapi kalau ghibah kita enggak sampai ke orang itu, dan kalau kita sampaikan malah runyem urusannya sama dia, enggak perlu disampaikan, cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Tapi bisa enggak ya pahala yang sudah saya kirimin tuh saya ambil lagi? Kalau saya udah taubat kan udah taubat Ustaz. Jadi balik lagi lawang ke saya. Nah, kalau masalah itu urusan Allah, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Jadi itu, Pak. Jadi taubat itu kata Imam Nawawi harus terpenuhi 3 syarat. Kalau antara dia dengan Allah. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan dosa. Yang ketiga berazam bertekad bulat untuk tidak balik lagi. Kalau antara kita dengan manusia 3 tadi ditambah 1. Yaitu kalau kezoliman itu berupa barang yang kita ambil harus dikembalikan. Tapi kalau kita gibah atau merusak kehormatan, minta maaf. Minta maaf sama dia. Wallahualam. Ya, Ustaz, saya seorang istri yang suka ngambek sama suami karena mudah cemburu dengan pergaulan suami yang seringkali berinteraksi dengan wanita-wanita yang muda dan cantik di lingkungan kerja. Bagaimana sikap saya yang seharusnya, Ustaz? Suaminya kerja. Di tempat kerjanya banyak wanita cantik begitu. Masya Allah. Apalagi istrinya pencemburu lagi. Setiap pergi kerja istrinya enggak, hatinya enggak tenang terus, Pak. Jangan-jangan sayur-sayur. Jadi akhirnya was-was terus itu. Kenapa cemburu dia? Gimana dong? Mas, saya pengen kamu ngaji lah yang rajin. Iya, banyak sholat tahajud, banyak zikir. Artinya si wanita ini berusaha membekali suami sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari fitnah syahwat. Hatinya ini harus di, ya, dikasih senjata berupa apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas. Di dalam Al-Qur'an Allah menyuruh laki-laki menundukkan pandangan, Mas. Jangan lupa ya, di kantor selalu menundukkan pandangan. Ya. Insyaallah, Mas, saya percaya sama Mas. Adapun masalah dosa Mas di kantor saya serahkan sama Allah. Allah yang tahu dosa kamu. Allah yang akan menghisab kamu nanti pada hari kiamat, Mas. Adapun saya sebagai seorang istri, kewajiban saya berbakti sama kamu, Mas. Coba ya, begitu. Kecemburuan itu jangan sampai membuat kita akhirnya apa? Durhaka kepada suami. Kemudian kalau bisa berikan solusi, Mas. Gimana kalau kita kerja di tempat yang lain aja, Mas? Saya ada tempat ini, Masya Allah, lebih aman, Mas, dari fitnah, Insya Allah. Coba kamu cari kerja di sana. Emang kenapa sih, Mas? Kenapa apa, Mas? Kata Rasulullah, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat untuk laki-laki dari wanita. Saya melihat di kantor Mas ini wanitanya cantik-cantik, Mas, Masya Allah. Ya, itu gimana, Mas, kalau misalnya cari tempat yang lebih aman dari fitnah supaya hati kamu terjaga, Mas. Ya. Kalau memang bisa memberikan solusi silakan. Tapi masalahnya suami kamu itu harus ditempa dulu, dikuatkan dulu imannya. Tak semudah itu dia akan mau meninggalkan kerjaan, tidak mungkin. Apalagi di zaman sekarang yang susah begini, ya. Makanya di sini seorang istri harus bisa berpikir jangan cuma cemburu, cemburu tok tidak memberikan solusi. Cuma cemburu tiap hari menyiksa, tersiksa itu batinnya tersiksa. Ya, kalau setiap hari cemburu terus lama-lama stres kamu. Ya, maka dari itu hai perempuan, kecemburuan kamu itu coba diimbangi dengan berpikir untuk memberikan solusi yang terbaik, menyelamatkan suami kamu. Ya. Kalau misalnya kamu lebih kuat hebat imannya dari suami kamu, kamu bilang, "Mas, supaya kamu selamat silahkan poligami." Wah, kalau ini lebih mantap lagi, Mas. Ya. Kalau hebat, ya, imannya kan lebih mantap dari suaminya, gitu kan? Dia bilang, "Supaya kamu selamat, Mas, saya rela deh, Mas. Yang penting agama kamu selamat. Silakan." Biasanya Pak, kalau suami digituin tambah sayang sama istrinya Pak. Iya, tambah gak enak sama istri sama istrinya. Ya Allah, istri saya kok gini banget, masya Allah. Iya. Nah, kemudian kamu juga harus bisa tampil secantik mungkin di rumah. Jangan kalah saingan. Kalau di kantor banyak perempuan cantik, pakaiannya seksi, di rumah kamu seksi. Ya. Bilang, "Mas, seksian mana dengan teman kamu di kantor?" Ya. Lah ini pulang kantor, istrinya wapek. Gimana ya suaminya akan jadi senang? Pasti matanya akan teringat terus itu yang di kantor sana itu. Makanya si istri pun harus bisa menyaingi saingan dia yang ada di kantor itu. Ya, pakai baju-baju yang seksi yang membuat si suami senang ngelihatnya. Berdandan yang cantik begitu loh. Ya, pergi ke salon sana. Ya, yang cantik betul supaya suami betah. Ya. Nah itu, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kiat atau tips-tips bermasyarakat yang baik? Di mana masyarakat masih banyak yang mengenal ajaran yang tidak benar, adat istiadat yang menyimpang dari syariat, kita sebagai masyarakat bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana tips bermasyarakat yang baik? Manusia itu ada dua macam. Ada manusia yang pintar bergaul dan bisa mewarnai. Maka yang seperti ini bermasyarakat dan bergaul sangat dianjurkan buat orang seperti ini. Ya, dengan cara apa? Akhlakul karimah. Tips, ada yang macam kedua, manusia kalau bergaul terwarnai, dia tidak punya pendirian. Dia enggak bisa bergaul, Pak. Jadi kalau bergaul itu malah terbawa. Maka yang seperti ini lebih baik enggak bergaul. Setidaknya apa? Setidaknya dia tidak menyakiti hati orang. Tersenyum di jalan. Enggak apa-apa. Asal jangan sampai wajahnya itu bermuka masam. Allah mengatakan apa? Menegur Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad berpaling bermuka masam karena datang kepada orang buta. Orang buta enggak lihat, enggak melek. Rasulullah SAW cemberut, enggak dilihat sama orang buta itu. Tapi tetap ditegur sama Allah. Kamu bermuka masam kepada orang buta. Bermuka masam ke orang buta enggak boleh. Gimana kepada orang melek coba? Iya. Subhanallah ya akal Islam azan ya Allah wa ya. Maka kalau memang kita enggak bisa bergaul enggak masalah. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi perlihatkan akhlakul karimah. Senyummu Ya. Jangan bermuka masam, jangan cemberut di depan mereka. Selama kita masih bisa membantu masyarakat dengan hadiah kita, silakan. Tetangga-tetangga yang terdekat kita kasih hadiah. Alhamdulillah. Bagus. Adapun untuk merubah masyarakat, ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, Pak. Kalau kita mampunya cuma bisa merubah keluarga dulu, ya udah keluarga aja dulu. Kalau antum mampu untuk merubah satu RT, alhamdulillah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Walaupun tetap ada keinginan, bagaimana saya bisa merubah masyarakat saya dengan cara yang terbaik? Saya enggak bisa kecuali dengan bantuan uang. Ya udah, coba antum dengan uang antum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan uang itu. Iya. Kasih ke teman kamu yang masya Allah dia punya ilmu, punya apa namanya kemampuan, kasih uang. Nih. Terserah kamu gunakan buat dakwah. Karena saya enggak bisa seperti kamu. Saya bisanya bisa seperti ini. Nah ini Pak, sehingga jadi saling bahu membahu. Iya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.